Nah, bahkan di antara golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi, yaitu mereka yang saling menasehatkan di antara mereka, saling berwasiat dengan kebaikan, saling mengingatkan. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, dengan waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan merugi. Semua jenis manusia, nah, pada dasarnya mereka dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilu sholihat, dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan amalan-amalan yang sholih. Amalan sholih yakni amalan yang diamalkan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesuai dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dikatakan amal yang sholih. Tidak dikatakan suatu amalan itu adalah amalan yang sholih kecuali terpenuhi padanya dua syarat tersebut, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Yang berikutnya, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mereka yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian dari kalangan manusia, yakni yang mereka saling berwasiat, saling menasehati, saling mengingatkan di atas al-haq, di atas kebenaran, dan saling mengingatkan dan saling menasihati di atas kesabaran. Nah, begitu agung, begitu mulianya amalan belajar mengajar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menjadikan kita senantiasa ikut andil di dalam proses tersebut, proses belajar dan mengajar, baik di majelis-majelis taklim atau bahkan mungkin sekedar kita mengajarkan kepada anak-anak kita ataukah pada anak-anak tetangga-tetangga kita, yang kita ajarkan satu ayat, dua ayat dari Al-Quran, ataukah satu hadis, ataukah dua hadis, nah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, ilmu tentang bahasa, ataukah ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran yang benar, dan yang lainnya dari ilmu-ilmu yang berkaitan tentang agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu luang yang ada dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk perkara-perkara yang bermanfaat bagi agama kita. Naam ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan dalil-dalil sebagian tentunya, karena masih banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang adanya an-nar wal jannah, tentang adanya neraka maupun surga yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin untuk kita mengimaninya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di sini. Nah, wajib bagi kita untuk mengimani bahwasannya surga itu benar adanya. Dan wajib pula mengimani bahwasannya neraka itu memang benar adanya. Adapun dalil yang akan kita sebutkan di kesempatan ini, maka kita akan mengambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita ketahui dari dalil yang menjelaskan tentang an-nar maupun al-jannah, dalil yang menjelaskan tentang neraka maupun tentang surga. Naam, untuk menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menguatkan keimanan kita tentang adanya al-jannah maupun an-nar, tentang adanya surga maupun neraka. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Ukida 'alan nari alfasanatin hatta marat. Tuma ukida 'alaiha alfasanatin hatta biyaddat, tuma ukida 'alaiha alfasanatin hatta swaddat. Fa hiya sauda'un sauda'u mudlimatun." Atau kama qala, neraka itu dinyalakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasul alaihi salatu wassalam, selama 1000 tahun. Dinyalakan neraka selama 1000 tahun sampai warnanya itu merah. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wassalam, setelah itu neraka pun kembali dipanaskan lagi. Nah, dinyalakan lagi selama 1000 tahun berikutnya. Sampai warna apinya menjadi putih. Nah, setelah 1000 tahun warna api itu merah, kemudian 1000 tahun berikutnya dinyalakan, maka apinya menjadi putih. Kemudian dinyalakan lagi, ditambah lagi nyalanya selama 1000 tahun. Sampai api tersebut menjadi hitam, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fahiyya sauda'un mudlimah. Inilah yang disebut dengan api yang hitam legam. Api neraka yang sangat panas. Nah, yang dinyalakan sampai berwarna hitam. Nah, ini diantara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, menyebutkan tentang neraka. Dan tentunya masih ada hadis-hadis yang lain. Nah, diantaranya pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah mengatakan, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah mengatakan, beliau pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamati la rajulun yudau fi ahmasi qadamaihi jamratani minan nar yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban wa annahu la ahwanuhu azaban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Naam. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dahulu mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna ahwana ahlin nari azaban, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksaannya, kata Rasul alaihi salatu wasallam, yaumal kiamat, di hari kiamat kelak, sesungguhnya manusia yang paling ringan azabnya di neraka pada hari kiamat kelak, la rajulun, adalah seorang laki-laki atau seseorang. Naam. Yudau fi ahmasi qadamaihi, yang mana orang tersebut diletakkan pada kedua enam tumitnya, diletakkan pada kedua kakinya, di telapak kakinya ini diletakkan dua bara api dari neraka. Nah, yaqli minhuma dimaghuhu, maka mendidihlah otaknya disebabkan dua bara api yang diletakkan di telapak kakinya, di tumitnya tersebut. Nah, yang diletakkan bara api adalah di kakinya, tapi yang mendidih adalah otaknya. Nah, ini siksa yang paling ringan bagi penduduk neraka. Nah, yang ringannya seperti itu, yang paling ringannya. Kalau kita di dunia ini menginjak api, bara api, ya yang meleleh kakinya, yang melepuh kakinya, yang terbakar, yang hangus adalah kakinya. Kalau yang menginjak bara itu hanya kakinya saja. Akan tetapi penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak adalah seorang yang diletakkan di telapak kakinya bara api dari neraka, tapi yang mendidih adalah otaknya, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam pun melanjutkan sabda beliau, ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban, orang ini dengan keadaan dia yang seperti itu, yang disiksa diletakkan bara api di kakinya tapi yang mendidih adalah otaknya, dia ini beranggapan bahwasanya dialah manusia yang paling keras siksanya. Dia menganggap enggak ada orang yang paling menderita dibandingkan dia dengan siksa tersebut. Dia menganggap bahwasannya siksa itulah yang paling besar, yang paling keras di neraka yang dialami oleh dirinya. Dan dia beranggapan orang lain siksanya lebih ringan dibandingkan dia. Karena sedemikianlah. Nah, sepanas-panasnya api di dunia ini ketika barangnya diambil, diletakkan, kemudian diinjak. Nah, maka kakinya lah yang terbakar. Diletakkan di tangan, tangannya yang terbakar. Yang akan meleleh, yang akan mendidih. Akan tetapi bara api dari neraka yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa penghuni neraka yang paling ringan siksanya ini, ketika diletakkan di kakinya, maka yang mendidih adalah otaknya. Maka orang ini pun naam beranggapan, dia menyangka bahwasannya dialah manusia yang paling berat siksanya di neraka. Namun apa kata Rasul alaihi salatu wasalam, wa innahu la ahwanuhum azaban. Naam. Ketahuilah bahwasanya orang ini adalah orang yang paling ringan siksanya di neraka. Yang paling ringannya seperti itu. Lantas bagaimana yang paling beratnya? Nah. Nah. Siksa yang paling ringan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni neraka, yakni ketika diletakkan bara api di telapak kakinya, maka otaknya yang mendidih. Nah, sementara orang ini dia beranggapan bahwasanya dialah manusia yang paling berat siksanya di neraka, ternyata kata Rasul alaihi salatu wasalam, orang ini adalah manusia yang paling ringan siksanya di neraka. Ini juga menunjukkan bahwasannya neraka itu ada. Nah, neraka itu ada. Ya, dan telah ada. Nah, telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula jannah, surga itu benar adanya, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan sudah ada. Sekarang ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan berarti neraka itu belum ada. Lah, sudah. Sudah ada. Nah, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin." Nah, takutlah kalian kepada neraka yang mana neraka itu uiddat, kata Allah Subhanahu wa taala. Telah disiapkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya neraka itu sudah ada. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata telah, fi'il madhi. Dalam ilmu bahasa Arab ini nam disebut kata kerja bentuk lampau yang telah lalu, yang terdahulu, berarti sudah. Nam u'iddat lil kafirin, yang telah disiapkan neraka tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir. Nam. Demikian pula jannah, surga, wajib bagi kita untuk mengimani tentang adanya surga. Dan demikian pula surga telah ada saat ini, telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian. Dan untuk mendapatkan jannah, mendapatkan surga yang mana luasnya adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Yang mana jannah tersebut, surga tersebut disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il madi, kata kerja bentuk yang lampau, artinya telah. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan, sudah menyiapkan jannah, menyiapkan surga bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Dan ini wajib bagi kita untuk meyakininya, mengimaninya tentang adanya jannah, tentang adanya surga dengan dalil yang ada. Dan wajib pula bagi kita untuk meyakini dan mengimani bahwasannya surga tersebut telah ada, telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil tentang permasalahan jannah, apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan tentunya apa yang kita sebutkan di sini hanya ya sedikit di antara apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam, apapun datang dalam Al-Qur'an tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang jannah maupun an-nar, tentang surga maupun tentang neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikadbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah mengabarkan kepada kami, kepada saya Rasul alaihi salatu wasallam, ya seorang yang jujur. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang kalian dikumpulkan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada perut ibunya arba'ina yauman nutfatan, dalam jangka waktu 40 hari berupa 6 nutfah, berupa air mani. Kemudian tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian di 40 hari berikutnya dia menjadi segumpal darah. Nah, kemudian tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian dalam waktu 40 hari berikutnya maka dia berubah menjadi segumpal daging. Pada saat itulah tsumma yuksalu ilaihil malaku, pada saat 40 hari yang ketiga itulah, yakni dalam waktu 4 bulan berarti. Naam. Dalam jangka waktu 4 bulan atau 40 hari yang ketiga inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, dan pada saat itulah ditiupkan pada segumpal daging tersebut ruh, maka berarti dia sudah menjadi janin yang hidup. Nah, di usia 4 bulan ya, atau 40 hari yang ketiga, di usia 4 bulan sudah ditiupkan ruh. Ketika bayi di dalam kandungan sudah berusia 4 bulan berarti dia telah sempurna menjadi manusia, telah ditiupkan padanya ruh, telah hidup. Nah, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian setelah itu setelah ditiupkan padanya ruh maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat, menulis, menetapkan 4 perkara untuk si janin tersebut, untuk bayi yang baru ditiupkan padanya ruh. Yang pertama bikat bi rizkihi. Yang pertama malaikat diperintahkan untuk menulis rizki anak ini, si bayi ini, janin ini. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai orang tua tidak perlu khawatir terhadap rezeki dari anak-anak kita nantinya bagaimana. Nah, enggak usah takut. Kalau anak saya belajar di pondok pesantren, di mat-mat, nanti anak saya enggak punya keahlian, enggak punya kemampuan, enggak punya skill di dunia, terus gimana nanti dia? Tidak usah khawatir. Enggak usah takut. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki seorang hamba semenjak ditiupkan padanya ruh, yakni pada usia kandungan di usia 4 bulan ditiupkan ruh, kemudian Allah memerintahkan untuk menulis, mencatat, menetapkan rezeki bagi si janin tersebut. Nah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki seorang hamba masing-masingnya. Sehingga tidak akan tertukar rezekinya si A dengan si B. Tidak akan terkurangi rezeki A ataukah rezekinya si B sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka telah sempurna rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Nah, Kemudian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ajali, ditetapkan ajalnya. Kapan, di mana? Nah, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dia akan meninggal dan di mana dia akan meninggal. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang permasalahan itu, ajal seseorang. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari yang namanya ajal. Dan setiap orang, setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan tidak seorang pun yang tahu kapan dan di mana dirinya akan mati, dirinya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kematian itu akan menghampiri seseorang. Setiap orang, setiap manusia akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa pasti dan pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat dan menetapkan. Nah, untuk seorang hamba adalah amalan dia, apa yang akan dia amalkan nanti di dunia ini. Apakah amalan-amalan kebaikan ataukah amalan-amalan kejelekan. Nah, kemudian yang berikutnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba, yakni wasaqiyun au saidun. Apakah dia termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang saqiyun, yang akan menderita, akan sengsara, au saidun, ataukah dia termasuk 6 golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan kesenangan, kenikmatan. Kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wasallam setelah menyebutkan 4 perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hamba ketika telah ditiupkan padanya ruh, kata beliau, "Wa wallahi alladzi la ilaha ghairu." Maka demi Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, "Inna ahadakum," sesungguhnya salah seorang kalian, "la ya'malu bi amali ahli jannati," dia senantiasa mengamalkan amalan-amalan yang dipandang, dilihat manusia itu, amalan yang dia amalkan itu adalah amalan-amalan ahli jannah. Rajin sholat misalkan mungkin. Nah, ibadah-ibadah yang lain diamalkan. Di mata manusia, ya, dia itu mengamalkan amalan-amalan ahli jannah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai-sampai seolah itu tidak ada jarak antara dia dan antara surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sejengkal saja. Sehasta saja. Nah, tidak ada jarak antara dia dan antara surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sehasta. Karena apa? Manusia melihat amalan dia adalah amalan-amalan yang diamalkan oleh ahli jannah. Amalan-amalan yang dilihat oleh manusia adalah amalan-amalan kebaikan. Seolah dia itu tidak ada penghalang antara dia dan antara jannah kecuali sehasta saja. Sudah dekat dengan surga. 6. Kemudian apa kata Rasulullah alaihi salatu wasalam? Fa yasbiqu alaihil kitab. Akan tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala telah mendahuluinya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala telah mendahuluinya. fayakmalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, sehingga dia pun mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka di akhir-akhir hayatnya, di akhir-akhir kehidupannya. Fayadkhuluha, maka dia pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu yang dilihat apa akhirnya. Apakah di akhir kehidupan seseorang itu dia mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru dia nah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di awal kehidupan dia manusia memandang melihat seolah-olah dia itu masya Allah penghuni jannah, amalan-amalan yang dia amalkan nah adalah amalan-amalan yang menunjukkan amalannya ahli jannah. Akan tapi karena takdir Allah sudah menetapkan, telah mendahuluinya, dan dia mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka dan dia pun masuk ke dalamnya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari, dan sesungguhnya ada di antara kalian ada seorang yang dia mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka yang dilihat oleh manusia amalan dia itu amalan-amalan kejelekan. Nah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai tidak ada yang menghalangi dia antara dia dan antara neraka itu kecuali hanya sehasta saja. Nah, seolah-olah manusia memandang bahwasanya dia itu sudahlah masuk neraka sudah, dia masuk neraka sudah. Nah, tidak ada yang memisahkan antara dia dan neraka itu kecuali hanya sehasta saja, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannati fayadkhuluha, akan tetapi dia telah didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengamalkan amalan-amalan penduduk surga di akhir-akhir kehidupannya, di akhir-akhir hayatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga, ke dalam jannahnya. Nah, sehingga di sini pula kita tidak bisa menghukumi manusia ketika di dunia ini apakah dia itu termasuk penduduk neraka ataukah penduduk surga, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, tidak bisa kita melihat seorang yang mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lantas kita memvonis bahwasanya dia ini sudah pasti masuk ke dalam surga, ataukah kita melihat orang-orang yang enam di masa hidupnya yang kita ketahui ya dia itu mengamalkan amalan-amalan kejelekan pada Allah Subhanahu wa taala lantas kita memvonis dia itu penghuni neraka, tidak demikian. Nah, masalah vonis person-person, mentakyin, menentukan perorangan, ini bukanlah urusan kita, bukanlah hak kita. Nah, yang wajib bagi kita untuk meyakini bahwasanya amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan seorang ke dalam jannahnya, dan amalan-amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya akan mengantarkan seorang ke dalam neraka. Sehingga kita tetap berusaha ya untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kata Rasul alaihi salatu wasallam, kullun muyassarun lima khuliqa lahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, masing-masing orang itu akan dimudahkan di atas apa yang dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghuni jannahnya. Demikian pula sebaliknya ya, seorang akan mudah untuk mengamalkan amalan-amalan kemaksiatan, lupa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dikarenakan dia diciptakan untuk sebagai penghuni neraka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan kemudahan di dalam mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam menjauhi segala bentuk apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.